Mitra bisnis, kalangan serikat buruh menuntut penambahan jumlah komponen hidup layak atau KHL di tahun depan dari 60 item menjadi 84 item. Sehingga buruh menuntut upah minimum di Jakarta naik menjadi 3,7 juta dari saat ini sebesar 2,2 juta rupiah. Tambahan item KHL itu antara lain adalah biaya pembelian bedak, lipstik, tas kerja, langganan koran atau tabloid, hingga pulsa telepon. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda soal ini? Iya, upah itu bukan semata-mata ditentukan oleh kebutuhan. Jadi nanti sebentar lagi ada televisi, ada apa, segala macam ya. Nggak begitu. Upah itu representasi dari produktivitas. Jadi semakin produktif mereka, semakin mampu perusahaan memberikan upah yang memadai gitu, sesuai dengan sumbangan dia di dalam proses produksi. Jadi silahkan saja menuntut macam-macam, rundingkanlah. Kalau memang patut, jadi kan di dunia ini kan tidak ada menuntut saja, tapi juga ada hak, ada kewajiban. Ya kalau di Panasonic gitu, mau naik upah berapa? Silahkan. Mau 2 kali lipat, tapi produksi naik 2 kali lipat, dan sederhana aja. Pokoknya wajar aja. Pengusaha pada dasarnya mau aja memberikan upah berapapun, tapi setara dengan kontribusinya. Itu Panasonic nantang begitu. Nah, jadi yang ditawarkan oleh buruh apa? Jadi berundinglah. Kalau menurut saya udah berunding baik-baik. Kalau tidak sanggup, ya bagaimana solusinya gitu. Nanti setiap tahun apartemen lagi gitu kan susah lah. Kebutuhan itu kan tidak terbatas. Kualitasnya juga berbeda-beda. Lipstiknya mau model apa gitu kan. Jadi kembali ke hakikat dasarnya deh, bahwa upah itu representasi dari produktivitas. Oleh karena itu saya berulang kali mengatakan, jangan orientasinya pada upah, orientasinya pada kesejahteraan. Upah itu tidak menjamin kesejahteraan. Nah, sejahtera itu diukur bukan hanya dari upah, tapi juga dari pengeluarannya. Jadi pengeluaran kan bisa ditekan dengan upah tetap sejahtera dia. Nah, apa pengeluaran buruh itu? Makanan, perumahan, transportasi. Kalau ini berhasil ditekan, sejahtera buruh. Jadi ya silahkan aja. Tapi sadar akan konsekuensinya kalau caranya begini, makin banyak pengangguran. Semua nanti outsourcing. Nah, gak mau ngurusin lipstick orang. Gak mau ngurusin bedak. Jadi udahlah, daripada repot saya outsourcing aja gitu. Nah, lebih merugikan para buruh itu sendiri. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.